Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Rabbi Zidni Ilman Zidni Ilman Nafi'a Wawafidni berbicara selalu berbohong selalu berbohong astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Terima kasih.